Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala mu'allif asy-syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam merangkan kandungan khutbatul kitab, muqaddimah dari mu'allif. Poin yang ketujuh, kata beliau, tamamu iradatihi wa sultanihi. Ini menunjukkan kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Kehendak Allah dan kekuasaannya sempurna. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Iradah kauniyah bermakna masyiah, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Binufudhi qada'i fi jami' ibad, dengan terlaksananya keputusan Allah pada seluruh hambanya, baik mukmin yang kafir, yang di langit yang di bumi, semua ketetapan Allah pada makhluknya, apa Allah kehendaki pasti terjadi. Fala yamna'u quwwatu malik, tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah taala, kekuatan seorang raja. Raja yang kuat bagaimanapun, jika Allah natam sesuatu pada raja tersebut, pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Misalnya Allah takdirkan raja tersebut mati, datang ajalnya. Pasti akan datang, akan tiba ajalnya. Sekuat apapun dia, sebanyak bagaimanapun bala tentaranya yang melindunginya, menjaganya, jika Allah sudah tetapkan dia mati, pasti akan mati. Wala kathratu adad wa mal, demikian pula banyaknya jumlah, misalnya pasukan, kekuatan, tidak bisa mencegah, menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga banyaknya harta benda. Nah, apa yang Allah tetapkan pada dirinya, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, qada Allah, pasti terjadi. Nah, menunjukkan kesempurnaan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, azamatullah fawqa ma yatasawwar, fawqa ma yatasawwar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang digambarkan oleh makhluknya. Bihaidzu la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan. Di mana akal manusia tidak bisa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatawahhamul qulubu lahu surah. Demikian juga hati tidak bisa memikirkan bagaimana bentuk kaifiyah zat Allah dan sifatnya. Kebesaran Allah di atas itu semuanya. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti Allah sebutkan nanti di hari kiamat, langit dan bumi semuanya dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Bumi semuanya nanti dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah laisa kamitsli syai'in huwas sami'ul basir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu yang sama dengannya, dan dia mendengar dan maha melihat. Nah, oleh karena itu akal manusia, hati manusia ketika ingin menghayalkan, menggambarkan bagaimana kaifiyah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan. Seandainya ada yang mentakyif, maka kebesaran Allah di atas itu semuanya. Nah, kebesaran Allah di atas itu semuanya, walaupun takyif ini tidak diperbolehkan karena di luar kemampuan manusia. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjangkau bagaimana kaifiah zat Allah, bagaimana kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya mereka mengetahui. Nah, Allah punya tangan, faham makna tangan itu apa. Allah punya wajah, faham wajah itu bagaimana. Sifat wajah, makna wajah. Pendengaran, penglihatan, mereka faham makna pendengaran, penglihatan. Adapun kaifiahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, ini akal manusia, hati manusia tidak bisa mengetahuinya. Nah. Wala yuhituna bihi ilma. Punya kaifiah, hanya dinafikan adalah ilmu kita. Sesudah Allah itu punya kaifiah, punya hakikah, akan tetapi yang ditidakkan adalah ilmu kita. Kita yang tidak mengetahui kaifiahnya bagaimana. Kemudian berikutnya, ikhtisasullahi bil asmal husna wa sifatil ula. Kehusan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang sempurna, dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna. Namanya sempurna, sifatnya juga sempurna. Tidak ada kurang padanya sedikit pun. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya, walaupun memiliki sifat-sifat yang itu bagi makhluk, sifat yang bagus, yang sempurna bagi makhluk, itu pun ada kekurangan-kurangan padanya. Adapun sifat yang dimiliki oleh makhluk, walaupun tidak anggap sifat yang bagus, sifat yang sempurna bagi makhluk, itu pun tetap ada sisi-sisi kekurangan-kurangan padanya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua nama Allah, semua sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari si manapun, tidak ada. Semuanya sempurna. Kita ambil contoh misalnya al-basar, sifat melihatnya Allah SWT, Allah Maha melihat. Semua yang ada di alam ini, semua makhluknya, yang di langit, yang di bumi, di daratan, di lautan, di siang hari, di malam hari, semua perbuatan mereka Allah melihatnya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurang padanya sedikit pun. Beda dengan makhluk, penglihatan makhluk, makhluk, nah, penglihatan manusia. Melihat ini bagi makhluk, bagi manusia sifat yang sempurna bagus dibandingkan buta. Yang namanya melihat lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan buta. Namun penglihatan manusia itu terbatas. Nah, walaupun bagi manusia sifat yang bagus, namun ada kekurangan-kurangan padanya. Nah, dia hanya bisa melihat dari jarak yang dekat-dekat saja. Kalau sudah jauh, nah, dia tidak bisa melihatnya. Atau tertutup sesuatu, dia tidak bisa lagi melihat di bawah, di balik penutup tersebut. Dibandingkan juga kadang penglihatannya mengalami penyakit-penyakit. Nah, sakit mata, berkurang kemampuan melihatnya, bahkan ada yang sampai hilang penglihatannya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala sifatnya sempurna. Allah terus Maha melihat. Nah, Maha mampu, nah, melihat. Tidak ada satupun makhluknya lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sifat-sifat yang lainnya. Nah, demikian seterusnya sifat-sifat yang lainnya. Semua sifat yang dimiliki Allah, semua nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah yang sempurna, puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Kemudian berikutnya, istiwa Allah ala arsyih. Bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Nah, di antara sifat yang wajib kita imani. Nah, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Wa huwa 'ulu wa istiqraru 'alaih, yaitu Allah tinggi menetap di atas arsy. Nah, istiqrar. 'Ala al-wajhi al-la'iq bih, sesuai yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai istiwanya makhluk. Nah, sesuai yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sesuai dengan zahirnya. Nah, ma'an istiwa 'ulu wal istiqrar wal irtifa'. Nah, tinggi di atas. Nah, Adapun kaifiyahnya bagaimana, bagaimana cara Allah bersemayam, ini kita tidak mengetahuinya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ulum umumu mulkihi lissamawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Menyeluruhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. Nah, benda-benda yang berharga yang berada dalam tanah, di bawah tanah, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu misalnya emas, perak, batu-batu yang berharga, minyak, air dan seterusnya, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemilikan manusia memiliki sesuatu di dunia ini, di bumi ini, kepemilikannya terbatas. Nah, kepemilikannya terbatas. Sementara itu pun harus mengikuti syariat Allah, hukum-hukum Allah Ta'ala. Tidak boleh dia bertindak sesuka hatinya, berentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya dia punya harta, dia belikan, belanja perkara yang diharamkan. Ini tidak diperbolehkan, haram. Nah, harus mengikuti ketetapan Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan kepemilikannya hanya sementara dan terbatas, nah, tidak secara mutlak. Adapun kepemilikan Allah, kuasa Allah secara mutlak. Nah, semua makhluknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di alam ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, si'atu ilmihi wa quwwati qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu Allah, kuatnya kemampuan Allah, keperkasaan Allah Ta'ala, dan hukumnya. Wa annal khalqa la yuhituna bi ilma. Dan bahwasanya makhluk, ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likusur idrakim amma yastahiqu Rabbul 'Azim. Karena kurangnya ketidakmampuan jangkauan mereka, kemampuan mereka untuk mengetahui apa yang berhak bagi Allah Rabb yang Maha Agung. Min sifatil kamal wal azamah, dari sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemuliaan, mana yang berhak dimiliki oleh Allah, ini akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Oleh karena itu, dalam hal asma sifat menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil, nama tauqifiyah. Tidak boleh hanya sebatas akal, nah, menetapkan atau menafikan nama atau sifat bagi Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berdasarkan akal, karena akal manusia ini lemah, terbatas, tidak mampu. Nah, namun harus berdasarkan dalil, berdasarkan syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum Allah Ta'ala sebagaimana iradah ada dua macam, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Demikian hukum Allah dua macam, hukum syar'i dan hukum kauniyah. Hukum kauniyah bersama semakna dengan iradah kauniyah. Semua yang Allah tetapkan untuk terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah tetapkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ada hukum-hukum syar'i, hukum yang tetapkan dalam syariat, nah, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, nah, ada yang dikerjakan oleh hambanya, ada juga yang tidak mereka kerjakan. Keharaman-keharamannya ada yang mereka tinggalkan, ada juga sebenarnya mereka tidak meninggalkannya. Nah, kemudian yang berikutnya, at-taslim wal qabul li ayati wa hadits sifat, menerima, berlapang dada menerima ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif Abdullah ibn Ahmad ibn Qudam al-Maghrisi rahimahullah taala, "Wa kullu ma jaa'a fil Qur'an," semua yang datang dalam Al-Qur'an, "aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam," atau sahih dari Mustafa 'alaihi salam, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, "min sifatir Rahman," dari sifat-sifat Zat yang Maha Pengasih, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, "wajib al-iman bih," wajib mengimaninya. Naam. Sifat-sifat Allah yang sebenarnya dalam Al-Qur'an atau sahih dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengimaninya. "Wa talaqqihi bitaslimi wal qabul," dan menerimanya dengan lapang dada. Naam. Penerimaan, qabul. Tidak boleh menolak sifat-sifat tersebut. "Wa tarku ta'arrudilah," dan meninggalkan maju untuk menolaknya. Jangan menolak ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. "Wa ta'wil," meninggalkan ta'wil, menakwilkan, memalingkan zahir nusus, memalingkan dalil-dalil yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, menakwil, memalingkan dari zahirnya. "Wa tasybih," tidak pula menyerupakan. "Wa tamtsil," tidak pula menyamakan. "Wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrud li ma'nah," dan jika ada yang iskal, tidak jelas bagi dia, misalnya karena kurang keilmuannya, kurang pemahamannya, ada yang belum jelas dari makna-makna ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat, maka wajib menetapkan lafadznya dan meninggalkan menjelaskan maknanya jika belum jelas bagi dia maknanya. Tarku ta'arudi li ma'nah, meninggalkan maju menerangkan maknanya jika itu belum jelas bagi dia. "Wa naruddu 'ilma ila qa'ilih," dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Kita kembalikan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala nakilih," kita jadikan pertanggungjawabannya kepada yang menukilkannya. Kita imani lafadznya. Tidak memaksakan diri untuk masuk-masuk menjelaskan maknanya jika kita belum faham makna ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara nisbi. Kadang bagi sebagian jelas maknanya, kadang bagi sebagian yang lainnya karena kurang keilmuannya belum jelas bagi dia apa maknanya. "Ittiba'ni tariq rasikhina fil ilm alladhina athna Allah 'alaihim," mengikuti jalannya orang-orang yang dalam ilmunya, ya Allah memuji mereka, "fi kitabil mubin," dalam kitabnya yang jelas, dalam Al-Qur'anil Karim, "biqauli subhanahu wa ta'ala," dengan firman-Nya, "warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina," orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, "kami beriman dengannya, terhadapnya, semuanya datang dari Rabb kami." "Waqala fi dhammi mubtaghi ta'wil al-mutashabih tanzilih," dan Allah mencela orang-orang yang mencari penakwilan ayat-ayat yang belum jelas maknanya, mutasyabih, dipalingkan ke makna yang batil, tidak sesuai dengan jalannya salafus salih. "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله," orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas penunjukan, masih muhtamil. Mereka ingin mencari fitnah, ingin mencari penakwilan yang batil. Dan tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah muji orang-orang yang dalam ilmunya. Ketika melewati ayat-ayat yang mutasyabih, dalil-dalil yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka penunjukannya, mereka mengimaninya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menolaknya, tidak mendustakannya, tidak juga berusaha ta'arud, menerangkan maknanya padahal dia tidak mengetahuinya. Termasuk minal qaul 'ala Allah bighairi 'ilmin. Berucap atas Allah tanpa ilmu, dan itu juga diharamkan. Faj'ala bitigha ta'wil wa 'alamatan 'ala zayk. Di sini Allah menjadikan mencari-cari penakwilan yang batil, menakwilkan dari lahirnya, ini tanda penyimpangan pada seorang. Wa qarana bi ibtigha'il fitnah fi dzam. Allah gandengkan orang-orang yang mencari penakwilan, memalingkan zahir nusus, memalingkan dalil-dalil tentang ayat dan sifat, ayat-ayat menerangkan sifat Allah dan hadis-hadis menerangkan sifat Allah Ta'ala, memalingkan dari zahirnya, ini digandengkan dengan perbuatan mencari-cari fitnah. Fidham, sama-sama tercela. Thumma hajabam amma ammaluh. Kemudian Allah menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan, harapkan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduh. Allah mutus harapan yang mereka niatkan, maksudkan. Biqauli subhanahu dengan firman-Nya, "Wa ma ya'lamu ta'wila illallah." Tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mutasyabih tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mutasyabih, tidak ada makhluk yang mengetahuinya, adalah kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya ma'lum. Makna ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya ma'lum. Terkadang mutasyabih bagi sebagian orang. Tasyabuh nisbi, karena kurang ilmunya. Adapun hakikatnya, kenyataannya, ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya jelas, ma'lum, diketahui maknanya. Adapun kaifiyahnya, ini yang majhul, kita tidak mengetahuinya. Ini mutasyabih. Kita semuanya tidak mengetahui kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mengembalikan ilmu tentang kaifiyah sifat Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya bagaimana kaifiyah Allah bersemayam di atas arasy-Nya, wallahu a'lam. Tidak boleh menanyakan kaifiyahnya. Menyelisihi jalannya salafus salih. Punya kaifiyah, namun kita tidak mengetahuinya. Sifat-sifat Allah memiliki kaifiyah, namun kita tidak mengetahuinya. Karena kaifiyah sesuatu, kaifiyah hakikat sesuatu, kita bisa mengetahuinya itu dengan tiga cara. Kita bisa mengetahui kaifiyah sesuatu. Yang pertama, dengan melihatnya langsung. Misalnya kita melihat ini, bu, meja ini. Kaifiyahnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Memiliki ada empat kakinya, ada papannya di atasnya, ada paku-pakunya. Karena kita melihat langsung. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan sesuatu yang sama dengannya. Walaupun kita tidak melihat kaifiyah, namun ada sesuatu yang sama dengannya. Misalnya, saya ingin meja bentuknya seperti ini, buatkan meja seperti ini. Dia mengetahui kaifiyah meja yang akan dia buat karena ada apa yang menyerupainya, yang serupa dengannya. Yang ketiga, dengan khabar yang orang yang terpercaya tentang kaifiyahnya. bahwa kaifiyahnya seperti ini, demikian dan demikian diterangkan kaifiyahnya. Dan orang tersebut terpercaya. Nah, ini tiga cara mengetahui kaifiyah sesuatu. Dan ketiga-tiganya ini tidak ada pada kaifiyah sifat Allah SWT. Kita tidak pernah melihat bagaimana kaifiyah sifat Allah. Tidak ada juga yang sesuatu yang sama dengan sifat Allah, kaifiyah sifat Allah. Allah dan Rasulnya juga tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana kaifiyah sifatnya. Sehingga kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk mutasyabih, na'am, yang kita semuanya seluruh makhluk yang tidak mengetahui kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari Asy-Syarih rahimallahu taala, Asy-Syarh, taqsimun nususil sifat wa tariqatun nas fiha, pembagian nas-nas sifat-sifat dan jalan manusia terhadap nas-nas tersebut. Tariqana, prinsipnya manusia, jalannya mereka, manhajnya mereka terhadap nas-nas tersebut. Tanqasim nususul kitab wa sunnah al-waridatu fi sifat ila qismain, terbagi dal dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadith-hadith Rasulullah SAW yang datang menerangkan sifat Allah SWT, itu terbagi menjadi dua bagian. Wadihun jali umushkirun khafi, ada yang jelas, gamblang, jelas maknanya. Ada yang muskil, yang belum jelas, tersamar maknanya. Falwadih matadha lafzu ma'nah, wadih itu yang jelas, lafadnya jelas maknanya. Jelas lafadnya, jelas maknanya. Fayajibul iman bilafdhan wa ithbatu ma'na haqqan, maka wajib mengimani lafadnya dan menetapkan makna yang benar. Wajib mengimani lafadnya dan menetapkan makna yang benar. Bila raddin wala ta'wil, tanpa menolak, tanpa menakwilkan, wala tashbih, tanpa menyerupakan, wala tamtsil, tanpa menyamakan. Li'anna syar'a warada bih, karena syariat datang dengannya, menetapkannya. Baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah yang sahih. Fawajibal imanu bih, maka wajib mengimaninya. Wa talaqqihi bil qabul wa taslim, dan menerimanya dengan lapang dada. Nah, menyikapinya dengan penerimaan dan lapang dada. Nah, ini yang pertama. Nah, nas-nas Al-Quran atau hadith-hadith Rasulullah yang menerangkan sifat-sifat Allah yang jelas, jelas lafadznya, jelas maknanya, maka harus kita imani, tetapkan lafadznya dan juga makna yang benar. Nah, tanpa menolak, tanpa menakwilkan, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Nah, misalnya wa huwa as-sami'ul basir, Allah mengatakan dialah zat yang maha mendengar, maha melihat. Nah, mendengar dan melihat ini kita semua insyaallah faham maknanya, apa makna mendengar dan makna melihat. Nah, maka wajib mengimani lafadznya, wajib mengimani maknanya sesuai yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menolaknya, tidak boleh menakwilnya, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh juga menyerupakan, menyamakan dengan pendengaran penglihatan makhluk. Nah, kemudian wa amal muskil, adapun yang belum jelas, fa wa ma lam yattadih ma'nah, yaitu dalil yang belum jelas maknanya. Li ijmalin fi dalalati, karena masih global penunjukannya, au qasrin fi fahmi qa'irih, atau kurang pemahaman orang yang membacanya, kurangnya ilmu yang membacanya, sehingga bagi dia masih muskil, masih belum jelas, masih tersamar. Fayajibu itsbatu lafdhihi liwurudi syar'in bih, maka dia wajib mengimani lafadznya karena syariat datang dengannya, syariat menetapkannya. Wa tawaqqufi fi ma'nah, dan tawaqquf dalam maknanya, karena belum jelas bagi dia maknanya apa. Wa tarki ta'arudilah, meninggalkan, menyinggung, maju, menerangkan maknanya, meninggalkan, karena belum jelas bagi dia. Karena kalau dia berani maju menerangkannya padahal dia belum jelas bagi dia, bisa termasuk al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, berucap atas Allah tanpa ilmu. Li'annahu mushkil, karena masih samar bagi dia. La yumkinul hukmu 'alaih, tidak bisa menghukuminya. Tidak bisa menerangkan maknanya bagaimana ini maksud yang diinginkan. Fa naruddu 'ilma ila Allah rasul, maka kita kembalikan ilmunya, ilmu maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika bagi dia belum jelas, nah, masih global penunjukannya atau masih kurang keilmuannya, ada mulafatnya, wajib mengimaninya. Nah, waqadin qasama turukun nasi fi hadzal mushkil ila tariqain, manusia jalan-jalan mereka terbagi dalam menghadapi dalil yang muskil ini, yang belum jelas penunjukannya ini, terbagi menjadi dua golongan, dua jalan. At-tariqatul ula, jalan yang pertama adalah tariqatul rasikhina fil ilm, jalannya orang-orang yang dalam, yang mumpuni ilmunya. Alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, mereka mengimani semua ayat-ayat yang jelas penunjukannya maupun yang tersamar penunjukannya, mereka imani semuanya. Wa qalu, mereka katakan, kullu min 'indi rabbina, semuanya datangnya dari Rabb kami, maka wajib mengimaninya, membenarkannya. Wa taraku ta'arrud lima la yumkinuhumul wusul ila ma'rifatihi, mereka meninggalkan masuk-masuk, maju dalam perkara yang mereka tidak bisa sampai untuk mengetahuinya, tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Walihatatu bih, tidak bisa meliputinya. Ta'dhiman ila rasulih, sebagai pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nususi syar'iyyah, dan beradab terhadap nas-nas syar'i. Wahumul ladhin athna Allah alim biqol, mereka lah yang Allah puji dengan firman-Nya. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, orang yang dalam ilmunya mengatakan, kami beriman dengannya, semuanya datang dari Rabb kami. Nah, sebagai contoh tadi, misalnya ayat-ayat tentang sifat kaifiyahnya, kaifiyahnya bagi kita masih muskil, kita tidak mengetahuinya, maka tidak boleh kita maju berani menerangkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifiyah sifat Allah, Allah yang mengetahuinya. Nah, kita tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Nah, dalam menghadapi ayat-ayat dalil-dalil tentang sifat yang masih muskil, jalannya orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengimaninya dan mengembalikan yang muskil, yang belum jelas, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tariqatu tsaniyah, cara yang kedua, jalan yang kedua dalam menghadapi dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis yang muskil, yang belum jelas maknanya, penunjukannya. Tariqatuz zaiqin alladziina tabi'ul mutasyabih, jalannya orang-orang yang menyimpang, mereka mengikuti ayat-ayat yang samar, dalil yang samar, yang samar, yang belum jelas penunjukannya. Talabanil fitnah, mereka ingin mencari fitnah. Wasaddan linnaasi 'an diinihim, dan untuk menghalangi manusia dari agama mereka yang benar. Wa an tariqis salafis salih, menghalangi dari jalannya salafus salih. Fahawalu ta'wila hadzal mutasyabih ila ma yuridun, Mereka berusaha menakwilkan ayat-ayat dalil yang samar ini. Mereka takwil sesuai yang mereka inginkan. La ilaha ma yuridullahu rasuluh. Bukan sesuai yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Inginkan. Akan tetapi mereka menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka, harapan mereka. Bukan sesuai yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wadarabu nususul kitab wa sunnah ba'daha 'an ba'd. Mereka mempertentangkan, membenturkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wahawalu ta'na fi dalalatiha. Mereka berusaha mengkritik penunjukan dalil-dalil tersebut. Bil mu'aradah. Ayat-ayat ini saling berentangan, kontradiksi. Nah, sehingga tidak bisa diamalkan. Sehingga mereka pun menolaknya. Wanaks. Mereka mencela penunjukan Al-Quran dengan naks, kekurangan. Berentangan, kekurangan tidak sempurna. Lisyakikul muslimina fi dalalati. Mereka ingin membuat kaum muslim ragu dalam penunjukan dalil-dalil tersebut. Wa yu'muhum an hidayatiha. Membuat kaum muslimun buta. Tidak bisa mendapatkan petunjuk dari nas-nas tersebut. Menutupi, membutakan kaum muslimun dari petunjuknya. Uhaulahumul ladzina dhammahumullah biqalih. Mereka lah orang-orang yang Allah cela dengan firman-Nya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fiyattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Orang-orang dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat yang samar, ingin mencari fitnah, mencari penakwilannya, dan tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalannya orang-orang yang menyimpang. Berusaha mengikuti ayat-ayat dalil-dalil yang masih mutasyabih, yang belum jelas penunjukannya. Mereka ingin tarik sesuai keinginan mereka, bukan sesuai keinginan Allah dan Rasulnya. Padahal yang benar jalannya orang-orang dalam ilmunya, jalannya ahlul haq, jika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, dalil-dalil yang mutasyabih, mereka kembalikan ke yang muhkam, yang jelas maknanya. Kembalikan ke yang muhkam. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Di sini Allah menyebutkan dengan nahnu, sesungguhnya kami. Berarti Tuhan itu banyak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Karena pakai nahnu, sesungguhnya kami. Karena namanya dalam bahasa Arab nahnu itu bisa untuk lebih dari satu. Nah, berarti Tuhan itu banyak. Nah, membenarkan keyakinan orang-orang Nasara. Nah, kata ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya. Nah, padahal jika ada ayat seperti ini, kita kembalikan yang muhkam, yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu, Maha Esa. Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Tidak beranak dan tidak beranakan. Maka kami di situ tidak menunjukkan lebih dari satu. Untuk mengagungkan dirinya. Al-Mutakallim, Mu'adzim, Nafsah. Berdasarkan ayat-ayat yang lain yang jelas. Bahwa Allah itu satu. Tidak beranak, tidak beranakan. Tidak ada istrinya, tidak ada anaknya. Tidak ada orang tuanya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Naam ikhwan fid din rahiman wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam menerangkan pembahasan ini, bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.